السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ke-28, dan insyaallah taala pada pagi hari ini kita akan membaca surah Al-Mumtahanah ayat 6 ya. Kita baca Pak Edi. Nah, Mas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wa may yatawalla fa inna allaha huwal ghaniyyul hamid. Sungguh ada bagi kalian pada diri mereka itu contoh yang baik bagi siapa yang mengharapkan bertemu dengan Allah dan hari akhir. Dan bagi barang siapa yang berpaling, sesungguhnya Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Alam harfu taukid, kod harfu tahkik, karena fi'il madhi nakis, lakum jar majrur sebagai khobar kana, fihim jar majrur khobar kana. Banyak amat khobarnya. Nggak usah, fihim jar majrur aja, nggak punya ini deh. Mana? Fihim jar majrur uswatun isim kana, hasanatun naat. Nah. Alam di lam lam liman itu jar majrur. Liman jar jar majrur kana fi'il madhi naqis yarju fi'il fi'il madhi fi'il mudhari al wawu fa'ilnya jumlah al yarju adalah sebagai khobar kana tadi. Nah. Allah maf'ul bi al wawu ataf al yauma ma'tuf al akhira na'at al wawu ataf man mausul isim man mausul itu isim syarat sebagai mubtada. Nah, man isim syarat sebagai mubtada ya tawalla fi'il mudhari jumlah majzum ya tawal itu fi'il mudhari majzum ya tawalla fi'il mudhari majzum alaman fa alfa harfu jawab inna harfu taukid wa nasbin allaha ismin isim inna huwa domir fasl Al-Ghaniyyu khobar, Al-Hamidu khobar kedua. Nah, jumlah dari innallaha huwal ghaniyyul hamid, jadi khobarnya man ya? Jumlah dari innallaha huwal ghaniyyul hamid adalah khobar daripada man. Tafsirnya. Laqad kana lakum ayyuhal mu'minuna fi Ibrahima alaihi salamu walladzina ma'ahu qudwatun wa hamidun. Midatun. Nama Ustaz? Kudwatun Qudwatun hamidatun. Kudwatun wa hamidatun. Nggak ada wawunya. Qudwatun hamidatun. Nama. Kudwatun wa hamidatun. Limayat ma'u fil khairi minallahi fi dunya wal akhirati. Wa mayu. Nama satu. Wa may yurid. Ya. Wa mayurid amma nadabahu ilahi minan tak minal taksi bil an bi ambia bi am Di dia ambia ihi. wali ada awahi fa inna allaha huwal ghaniyul anil ibadihi al hamidu fi dhati wa sifatihi al mahmudu ala kulli halin. Sungguh ada bagi bagi kalian orang-orang mukmin di dalam diri Ibrahim alaihi salam dan orang-orang yang bersama mereka adalah contoh yang terpuji bagi bagi siapa yang berharap di dalam kebaikan dari Allah di dunia dan akhirat dan bagi siapa yang berpaling pada apa yang Allah telah perintahkan baginya dan dari Ya. Untuk mentaati nabi-nabinya gitu ya. untuk mentaati nabi-nabinya dan berpaling dan berpaling pada musuh Allah. Sesungguhnya Allah itu maha kaya kepada hambanya, maha terpuji di dalam zat dan sifatnya, maha terpuji, Ya. maha terpuji dalam segala hal. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Nah, ayakum. Tadi wa yuwali ada Allah maksudnya memberikan loyalitas ya, kecintaan kepada musuh-musuh Allah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sungguh telah terdapat bagi kalian di dalam diri Ibrahim uswatun hasanah, teladan yang baik bagi siapa saja yang mengharapkan untuk bertemu Allah dan hari akhir. Dan siapa saja yang berpaling, maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Ayat ini menegaskan ayat sebelumnya yang mengatakan bahwasanya untuk masalah loyalitas atau al-wala dan al-bara, kita bisa menjadikan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam sebagai teladan kita. Karena kita tahu ya di antara kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau berani menghancurkan berhala-berhala yang saat itu disembah oleh kaumnya. Karena bagi beliau kecintaan itu harus didasarkan kepada keimanan. Ya. Kecintaan harus didasarkan pada keimanan. Maka di dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam terdapat uswah hasanah, teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi siapa saja yang sangat menginginkan memperoleh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia berupa kemudahan hidup, keberkahan hidup, ya. Kemudian kebahagiaan di akhirat tentu dimasukkannya seorang muslim ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawalla, dan siapa saja yang berpaling dari kebenaran, berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jangan dikira kalau sekiranya seluruh makhluk bumi ya berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak mengurangi sedikit pun dari kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Kaya ya. Allah Maha Kaya, Maha tidak butuh kepada makhluknya. Bahkan kitalah manusia yang butuh kepada makhluknya. Al-Ghani ya, itu mana dari Al-Ghani. Kemudian Al-Hamid yang Maha terpuji. Al-Hamidu fi dhatihi wa sifatihi. Al-Mahmudu ala kulli halin. Yang terpuji dalam zatnya dan sifat-sifatnya. Dan yang terpuji di semua keadaan. Nah, kita lanjutkan. Silakan Bu Delis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عسى الله أن يجعل بينكم Ya, عسى terus terus. الله عسى Ya. الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله Tadi ibu bawanya mawaddah gitu ya, harusnya mawaddah مودة. gitu ya. Ulang. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. Mudah-mudahan Allah memberikan menjadikan antara kalian dan orang-orang yang ada itu apa ya? Ayat 7. Yang men ada itu apa namanya Memusuh. menyelisih menyelisih ya memusuhi ya. Orang memusuhi kalian kasih sayang. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Asa fi'lun madin. Allahu fa'il. An harfu masdarin wa nasbin. Yaj'ala fi'lun mudhari'un Subun. mansubun bi an baina dzaraf kum mudafun ilaihi alwau harfu atfin baina dzaraf allazina mudafun ilaihi ada itu ada fi'lun madin tum fa'ilnya minhum jar majrur mawaddah mawaddah mafulun bihi alwau harfu atfin Allahu lafuzalala sebagai mubtada qadirun khobar alwau harfu atfin Allahu lafuzalala sebagai mubtada wafurun khobar rahimun khobar asallahu ayyaj ala bainakum ayyuhal mu'minuna wa bainal lazina adaitumuhum min aqaribikum minal musyrikina mahabbatun mahabbatan mahabbatun Ustaz mahabbatan mahabbatan kan maful bi dari ajal mahabbatan ba'dal bagdoi wal wal waul wa ulfatan apa Ustaz wa ulfatan wa ulfatan ba'dash shahna'i bin syaroha bin syarohi sudurihi sudurihim lil islami wallahu qadirun ala kulli syai'in wallahu ghafurun li ibadihi rahimun bihim. Mudah-mudahan Allah menjadikan antara kalian wahai, wahai orang mukmin dan antara orang-orang yang kalian musuhi mereka dari kerabat kalian dari orang musyrik dari orang musyrik kerabat kalian kasih sayang sesudah kebencian, persahabatan sesudah permusuhan, dan kegembiraan dan lapang hati mereka terhadap Islam. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan Allah Maha Pengampun terhadap hamba-hambanya dan penyayang terhadap mereka. Barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Wa fika barakallah wa jazakallah khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah wallahu qadir wallahu ghafurur rahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara kalian dan di antara orang yang memusuhi kalian mawaddah, adanya rasa cinta. Dan Allah Maha Mampu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menunjukkan bahwasanya kebencian dan kecintaan dalam Islam patokannya adalah keimanan. Patokannya adalah keimanan. Artinya orang yang tadinya kita musuhi karena kekufuran mereka, Maka bisa jadi setelah dia masuk Islam ya, maka wajib bagi kita memberikan kecintaan kita pada mereka. Dan ini terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beberapa sahabat yang mulia awalnya sangat memusuhi Islam. Ya, seperti kita tahu bahwasanya Khalid bin Walid ya, pada perang Uhud itu salah satu tokoh yang merupakan penentu kemenangan kaum kafir Quraisy. Ya. Namun setelah para ya tidak beberapa lama ya sebelum Fathu Makkah, ya, akhirnya Khalid bin Walid ini memasuki Islam ya. Jadi ada beberapa sahabat yang di awal-awalnya sangat memusuhi Islam, lalu setelah itu ya hidayah masuk ke dalam dada mereka dan akhirnya mereka memeluk Islam. Dan dalam ayat ini ya Allah mengingatkan bahwasanya bisa jadi ada orang yang kita benci ya karena kekufuran mereka. Namun ketika mereka sudah masuk Islam, maka tidak boleh kita memberikan kebencian kepada mereka. Ya, karena kecintaan dan kebencian dalam Islam harus dilandaskan ya atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman kepada Allah, maka kita berikan kecintaan kepada mereka atau al-wala. Sementara orang-orang kafir, maka kita berikan al-bara ya, berlepas diri dari mereka. Wallahu qadir, dan Allah Maha Mampu. Ya Allah membolak-balikkan hati manusia. Ya. Ada orang yang mungkin awalnya sangat memusuhi Islam, sangat membenci Islam, bahkan kebenciannya sampai ubun-ubun gitu ya. Tapi kalau Allah yang menghendaki, Allah memberinya hidayah, dan dia pun akan masuk Islam. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun. Orang-orang yang kafir, lalu kemudian masuk Islam, ya maka dia seperti bayi yang baru lahir ya. Karena Allah Maha mengampuni dosa para hambanya. Rahim. Ya. Dan Allah Maha mengasihi para hambanya. Nah, kita lanjutkan. Ayat ke-8. Silakan Abu Ibrahim. لا ينهكم الله عن الذين لم يقولوا لم يقاتلكم في الدين ولم أفن Pak, itu kurang panjang dari lam yuqatilukum. لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم tabarruhum wa yuqsitu ilaihim. Pak, tadi wawunya dibaca tabarruhum. Wawunya kalau dalam mushaf Utsmani waw yang enggak ada sukunnya itu ya sebetulnya waw yang ada sukunnya. Jadi memang perbedaan antara mushaf Utsmani dengan yang apa namanya mushaf terbitan Depak. Kalau Depak itu kan kalau ada huruf-huruf ilam alif waw ya itu dia disukunin kan, tapi kalau Mus'ab Utsmani dia enggak disukunin. Jadi kalau kayak gini bacanya panjang, tetap tabarruhum. Ya, ulang. Ang tabarruhum wa yuqsitu ilaihim. Pakai ta, Pak. Wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Tidaklah Allah tidak melarang Allah kalian. Tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi tidak memerangi kalian. Tidak memerangi kalian di dalam agama dan tidak mengeluarkan kalian dari tempat-tempat kalian. Dan untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Dan berbuat baik dan berbuat adil pada mereka. Innallaha. Jadi maksudnya Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka gitu. Terus innallaha yuhibbul muqsitin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikannya. Berlaku adil. La harpun nahi la harfu nahiin, kalau nahiin artinya jangan ya kan, itu tidak ya. Jadi la harfu nafiin, la harfun nafyin yanha fi'il mudhari kum mudhofun ilai Nggak boleh fi'il setelahnya mudhof ilaih. Kalau isim nah, iya, kalau fi'il itu nggak mungkin. Ini maf'ul bih dia. Bi, ya. Allah fa'il an harfun jar alladzina jar si majrur lam harfu jazmin harfun jazm yaqulu qatilu mudhari yuqatilu wa yuqatilu fi'il mudhari mudhari majzumun bilam majzum bilam kum fa'il wawnya dulu wawnya dulu waw fa'il kum maf'ulun bi fi harfun jar ad-dini isim majrur waw harfun atop lam harfu jasmin yukhriju fil mudore waw fa'il majusum bilam kum maf'ulun bi wawnya dulu fa'il oh waw fa'il kum maf'ulun bi min diarikum min harfun jar diari isim majrur kum mudafun ilai an harfun nasbin wa masdar ya tabar serinya nasbin ya tabarru tabarru fa'il mudhari waw fa'il hum maf'ulun bi al waw harfun atop bentar. Kalau bilang huruf tuh jangan ditanwinin hurufnya karena dia mudhaf enggak boleh tanwin. Harfu atfin gitu. Jangan harfun atfin. Tapi harfun atfin. Bukan harfun, Pak. Harfu. Harfu atfin. Nah, kayak gitu. Wa yukasitu bil mudhari al waw fa'il ilaihim jar majrur. Inna harfu harfu inna harfu taukid yeah. Allaha isim inna yuhibbu khobar yuhibbu fil mudhari nanti yuhibbu fil mudhari fa'il fa'ilnya kembali ke Allah Allah mustatir saja iya yeah. Mukasitin khobar maful bi Al-Muslim itu lebih dulu, nanti jumlah dari Yuhibbul Muslim baru nah. Khabarnya ini. Nah. Ya, tafsir ya. La yanhakumullahu ayyuhal mu'minun an anil ladhina lam yuqatilukum minal kuffari bisababid dini walam yukhrijukum min diyarikum ay antukrimuhum bil khair wa ta'dilu fihim bi ihsanikum ilaihim wa barrikum bihim inna allaha yuhibbul ladhina ya'diluna fi aqwalihim wa af'alihim. Nah. Dan Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, wahai orang-orang yang mukmin. Atas orang-orang yang memerangi kalian dari yang tidak memerangi kalian dari orang kafir dengan sebab agama. Dan tidak mengusir kalian. Dan tidak mengusir kalian dari tempat-tempat kalian ya, tidak melarang kalian untuk memuliakan mereka dengan kebaikan. Tidak melarang kalian melakukan kebaikan. Dan berlaku adil. Dan berlaku adil atas mereka dan berbuat baik atas mereka dengan kebaikan kalian ya kepada mereka. Kalian. Ya, Isa sabar sama kebaikan. Sesungguhnya Allah menyuk, mencintai orang-orang yang berbuat adil dalam perkataan dan perbuatan. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wafiq barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah tidak melarang kalian terhadap orang yang tidak memerangi kalian di dalam agama, tidak pula mengusir kalian untuk berlaku baik kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ayat ini berisi penjelasan bahwasannya tidak semua orang kafir itu layak kita berikan kebencian. Ya. Karena ada orang kafir yang tidak memusuhi kaum muslimin. Ya. Ini namanya kafir zimmi. Ya. Jadi dalam Islam itu kita membagi orang kafir menjadi dua. Ada kafir harbi, yaitu orang kafir yang suka perang, ya, suka memerangi kaum muslimin. Ada kafir dhimmi, yaitu orang kafir yang mau tunduk di bawah aturan Islam. Mereka ini membayar jizyah kepada kaum muslimin. Sebagai ganti dari jizyah yang mereka bayarkan kepada kaum muslimin, maka kaum muslimin wajib melindungi mereka, melindungi harta mereka, kehormatan mereka, darah mereka. Karena itu konsekuensi atas jizyah yang mereka bayarkan kepada kaum muslimin. Nah, orang-orang kafir yang seperti ini, ya boleh kita berikan kecintaan kepada mereka, kita berlaku adil kepada mereka, ya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha ya mencintai orang-orang yang berlaku adil, ya, karena keadilan dalam Islam itu posisinya sangat tinggi. Dan adil itu maknanya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya. Sehingga kalau ada orang kafir yang mereka tidak memusuhi kaum muslimin, tidak mengusir kaum muslimin dari rumah-rumah mereka, dari negeri-negeri mereka, maka yang seperti ini boleh kita berikan kecintaan kepada mereka sebatas ya hubungan kemanusiaan, ya. Sebatas hubungan kemanusiaan. Ya, tidak boleh juga kita berikan loyalitas melebihi loyalitas kita kepada kaum muslimin, ya. Nah. Kita lanjutkan. Ya, silakan baca mufdal. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajuukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humudh dhalimun. Maka Allah hanyalah melarang dari orang-orang yang memerangi kalian dalam agama dan mengeluarkan kalian dari kampung kalian dan menampakkan kecintaan. Upaya pengusiran kalian. Dari pengusiran kalian untuk memerangi, untuk. Antawalahum itu untuk memberikan loyalitas kepada mereka. Untuk memberikan loyalitas kepada mereka. Dan barang siapa yang loyal kepada mereka, maka merekalah orang-orang yang zalim. Nah. Innama itu ada tu hasrin. Oh, nah. Innama ada tu faslin. Bukan yang faslin. Hasrin. Hasrin itu artinya pembatasan. Jadi makanya mana innama itu hanya sanya, kan. Jadi innama itu ada tu hasrin pakai sod. Ha, sod, ra, hasrin. Innama adatu hasrin yanhakum, yanha fi'il mudhari, dan fa'ilnya huwa. Fa'ilnya ada di belakang, Bu. Oh, nah. Iya, nanti aja. Kum apa? Kum maf'ulun bih. Allahu lafaz jalalah sebagai fa'il. Ainil ladhina jarwa majrur. Qatalukum fi'il madhi al-wawu sebagai fa'il, kum maf'ulun bihi, fiddin jarwa majrur al-wawu harfu atfin, akhrajukum fi'il mudhari, wawu sebagai fa'il. Akhroju itu fi'il madhi. Oh, enam. Akhrajukum, akhraju fi'il madhi, al-wawu sebagai fa'il, kum maf'ulun bihi. Min diyarikum, jaro majrur, kumnya mudhafun ilaih. Al-wawu harfu atfin, dhoharu fi'il madhi, al-wawu sebagai fa'il, ala ikhrajikum, ala ikhraji jaro majrur, kum mudhafun ilaih. An harfu harfu masdarin wa nasbin, harfu masdarin wa nasbin. Tawallauhum fi'il mudhari mansubun bi an, mansubun bi al, hum wawunya dulu, wawunya fa'ilnya, al wawunya sebagai fa'il, hum maf'ulun bihi. Al wawu harfu atfin, man harfu man itu ismu syartin mubtada. Ismu syartin wa mubtada. Yatawallahum fi'il mudhari majzumun ya, tawalla itu biman hum apa namanya, hum itu maf'ul bih. Oh, nah. Maf'ulun bihi. Alfa'u harfu jawab, ula'ika ismu isyarah mubtada, hum dhamir fasl, dhalimuna adh-dhalimuna khobar. Hum iya taib ya. Tafsirnya. Tafsirnya. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum bisababil dina, bisababil dini, wa akhrajukum min diyarikum, wa awanul kuffara ala ikhrajikum antawallawhum bin nasrati wal mawaddati, wa man yattakhidhum ansoran ala al-mu'minina wa ahbaban fa ulaika humudh dhalimuna fi anfusihim, fi anfusihim, li anfusihim al-kharijuna an hududillahi. Allah hanyalah melarang dari orang-orang yang memerangi kalian disebabkan karena agama dan mengeluarkan kalian dari kampung-kampung kalian, dan menolong, dan orang-orang kafir yang menolong atas mengeluarkan kalian untuk loyal kepada mereka dengan pertolongan dan kecintaan. Dan barang siapa yang yattakhidhum ansoran, ini memberikan pertolongan ya Ustaz? Yang mengambil. Yang mengambilnya sebagai penolong. Yang mengambil mereka sebagai penolong atas kaum mukminin dan kecintaan, mencintai. Maka mereka lah orang-orang yang zalim terhadap diri mereka sendiri dan keluar dari batasan-batasan Allah. Naam, ya barakallahu fika jazakallahu khairan. Wa fik barakallahu wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Sesungguhnya Allah hanya melarang kalian dari orang yang memerangi kalian dalam agama dan mengusir kalian dari rumah-rumah kalian dan menampakkan ya, upaya nyata atas pengusiran kalian. Allah hanya melarang kalian untuk memberikan loyalitas kepada mereka, yaitu kepada orang kafir yang memerangi kalian, mengusir kalian. Wa may yatawallahum fa ulaika humudh dhalimun. Dan siapa saja yang memberikan loyalitas kepada mereka, menjadikan mereka sebagai penolong, menjadikan mereka sebagai sekutu yang dicintai, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Jadi ayat 9 ini menjelaskan bahwasannya yang berhak untuk diberikan bara, ya, berlepas diri kita dari mereka adalah orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin secara terang-terangan. Ya. Jadi Allah melarang memberikan loyalitas kepada orang yang semacam ini, yaitu orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Dan tidak boleh kita memberikan loyalitas kepada mereka. Apa yang dimaksud dengan memberikan loyalitas? Nah, ini ada di tafsirnya. Umay yatakhithum ansoran al-mu'minina wa ahbaba. Dan siapa saja yang mengambil mereka sebagai penolong dan juga ahbaba, ya, orang-orang dicintai, faulaika humul zalimun, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Jadi jelas dalam Islam bahwasanya kita tidak boleh mencintai orang yang memusuhi kaum muslimin. Bagaimana kita bisa mencintai mereka sementara mereka memerangi agama kita, ya. Jadi jelas konsep al-wala, ya, loyalitas, dan al-bara berpasti dalam Islam itu didasarkan atas keimanan, ya. Didasarkan atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, silakan dibaca Ibu. Boleh, ya. Silakan, Bu. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan beriman datang kepada kalian yang berhijrah, maka ujilah oleh kalian keimanan mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Maka jika kalian mengetahui mereka beriman, maka jangan kalian kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi mereka, dan mereka tidaklah halal bagi mereka. Dan berikanlah oleh kalian kepada mereka apa yang mereka infakkan. Dan tidaklah berdosa bagi kalian untuk menikahi mereka jika kalian beri mereka mas kawin mereka. Dan jangan kalian tahan ikatan wanita-wanita kafir, dan mintalah apa yang kalian belanjakan agar mereka meminta apa yang mereka belanjakan. Demikian itu ketetapan Allah. Dia memberi hukum di antara kalian, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ya harfu nida, ayu munada, ha harfu tanbih, alladzina badal dari ayu, amanu fi'il madhi, alwaw sebagai fa'il, idza dzarfiyah syartiyah, ja'a fi'il madhi, hum maf'ul bih, al-mu'minatu fa'il dari ja'a, muhajiratin hal, al-fa'u harfu jawab, imtahinu fi'il amr, al-waw sebagai fa'il, hunna maf'ul bih. Allahu lafzul jalalah sebagai mubtada, a'lamu khobar, bi'imani jar majrur, hinna mudhof ilaih, alfa'u harfu syartin, harfu atfin, in harfu syartin, alimtumu fi'il madhi, allahu sebagai fa'il, guna maf'ul bih, mu'minatin hal, alfa'u harfu jawab, la harfu nahin, tarji'u fi'il mubari majzum bila nahiyah, hunna maf'ul bih ilal kufari jar majrur. La harfu nafin, hunna mubtada khilun khobar, lahum jar majrur. Alwaw harfu atfin, la harfu nafin, hum mubtada yahilluna fi'il mudhari, alwaw sebagai fa'il, lahunna jar majrur. Yahilluna lahunna itu sebagai khobar dari hum. Alwaw harfu atfin atu fi'il amar, alwaw sebagai fa'il, hum maf'ul bi, ma maf'ul bi yang kedua, anfaku fi'il maldi, alwaw sebagai fa'il, alwaw harfu atfin, la lanafiatu li jinsi, junaha isim la, alaikum jar majrur, sebagai khobar la. An harfu nasbin wa masdariin, tankihu fi'il mudhari mansub bi an, alwaw sebagai fa'il, hunna maf'ul bi, idza dzarfiyah syartiyah, ataitumu fi'il madhi, alwaw sebagai fa'il, hunna maf'ul bi, ujura maf'ul bi sani, maf'ul bi yang kedua, hunna mudhaf ilaih. Alwaw harfu atfin, la harfu nahin, tumsiku fi'il mudhari majzum bila nahiyah, alwaw sebagai fa'il, bi'insami jar majrur, al-kawafiri mudhaf ilaih, alwaw was'alu fi'il amr, alwaw sebagai fa'il, ma maf'ul bi, anfaqtum fi'il madhi, tum sebagai fa'il, alwaw harfu atfin, allamu amr, yas'alu fi'il mudhari majzum bilam amr, ma maf'ul bi, anfaqu fi'il madhi, alwaw sebagai fa'il. Dalikum isim isyarah sebagai mubtada, hukmu khobar, Allahi lafzul jalalah mudhaf ilaih, yahkumu fi'il mudhari, fa'ilnya huwa, kembali ke Allah, baina waraf kum mudhaf ilaih, alwaw harfu atfin, Allah lafzul jalalah mubtada, alimun khobar, hakimun khobar. Tafsirnya, ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bi syar'ihi idza ja'akumun nisa'ul mu'minatu muhajiratin min daril kufri ila daril islami fakhtabiruhunna lita'lamu sidqa imanihinna Allahu a'lamu bihaqiqati imanihinna فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ بِحَسْبِ مَا يَظْهَرُ لَكُمْ مِنَ الْعَلَامَاتِ وَالْبَيِّنَاتِ فَلَا تُرَدُّوهُنَّ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ الْكَافِرِينَ فَالنِّسَاءُ الْمُؤْمِنَاتُ لَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَتَزَوَّجْنَ الْكُفَّارَ وَلَا يَحِلُّ لِلْكُفَّارِ أَنْ يَتَزَوَّجُوا ولا يحل للكفار أن يتزوجوا المؤمنات واعطوا أزواج اللاتي أسلمن مثل ما أنفقوا عليهن من المهور ولا إثم عليكم أن تتزوجوهن إذا دفعتم لهن مهورهن ولا تمسكوا بنكاح أزواجكم الكافرات وَاطْلُبُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ مُهُورِ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي ارْتَدَدْنَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَلَحَقْنَ بِهِمْ وَلْيَطْلُبُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا مِنْ مُهُورِ نِسَائِهِمُ الْمُسْلِمَاتِ اللَّاتِي أَسْلَمْنَ وَلَحَقْنَ بِكُمْ ذَلِكُمُ الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ في الآية هو حكم الله يحكم به بينكم فلا تخالفوه فلا تخالفوه فلا Oh iya. Fala tukhalifuhu. Wallahu alimun la yakhfa alaihi syai'un hakimun fi aqwalihi wa af'alihi. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya dan mengamalkan syariat-Nya, jika datang kepada kalian perempuan-perempuan yang beriman, yang hijrah dari negeri kafir kepada negeri Islam, maka ujilah mereka, supaya kalian mengetahui kebenaran iman mereka. Allah lebih mengetahui tentang hakikat keimanan mereka. Maka jika kalian mengetahui mereka, bahwa mereka beriman menurut apa yang tampak kepada kalian berupa ciri-ciri atau tanda-tanda dan bukti-bukti, maka janganlah kembalikan mereka kepada pasangan-pasangan mereka yang kafir. Karena perempuan-perempuan beriman tidak halal bagi mereka untuk menikahi orang kafir. Dan tidak halal bagi orang kafir untuk menikahi wanita yang beriman. Dan berikanlah suami yang pasangan dari yang istrinya sudah berislam berupa mahar sebesar apa yang sebesar mahar yang telah mereka mahar yang berikan. Telah mereka berikan kepada mereka. Dan tidak ada dosa bagi kalian untuk menikahi mereka jika kalian memberikan maharnya kepada mereka. Jika kalian telah memberikan mahar kepada mereka. Dan janganlah kalian tahan pernikahan pasangan kalian yang kafir, dan mintalah dari orang-orang musyrik apa yang telah kalian infakkan berupa mahar dari perempuan-perempuan kalian yang telah murtad dari Islam dan lahak. Nah itu apa Ustaz? Ya, menyusul mereka. Jadi menyusul semuanya kafir. Dan menyusul bersama mereka. Agar ya waliyat bubu, agar mereka meminta apa yang telah mereka infakkan berupa mahar kepada perempuan-perempuan mereka yang muslim yang ya telah masuk Islam dan menyusul kalian. Itulah hukum yang disebutkan dalam ayat ini. Hukum yang disebutkan dalam ayat ini itulah hukum Allah yang berlaku ya bagi kalian, yang berlaku di antara kalian, maka janganlah kalian menyelisihinya. Dan Allah Maha mengetahui, tidak ada segala sesuatu yang samar bagi-Nya, Maha bijaksana dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. Wahai orang-orang beriman, apabila datang kepada kalian wanita beriman, muhajirotin, yang mereka berhijrah dari negeri mereka, famtahinuhun, maka ujilah mereka. Maksudlah, ujilah keimanan mereka dengan menanyakan beberapa hal terkait keimanan. Misalnya, diminta untuk syahadat, kemudian apa itu rukun iman, rukun Islam, apa kewajiban, ya apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang. ya ujian-ujian yang semacam itu untuk membuktikan bahwasanya dia adalah betul wanita beriman. Allahu a'lamu bi'imanihin. Allah Maha tahu tentang keimanan mereka. Artinya apa? Kita tuh hanya boleh menghukumi keimanan seseorang dari zahirnya saja. Kita enggak boleh menelusuri sampai hatinya karena kita enggak tahu apa yang ada di dalam hati seseorang. Jadi ketika kita menghukumi seseorang, kita hanya boleh menghukumi secara zahirnya saja. Itulah alasan kenapa orang munafik itu tidak diperangi oleh Rasulullah SAW. Karena kita hanya boleh menghukumi zahirnya. Zahirnya orang munafik itu beriman, maka dihukumi sebagai orang beriman. Begitupun ya, dalam ayat ini berbicara tentang wanita yang mengaku beriman, maka diuji. Ya. Fa'in alimtumuhunna mu'minat, maka jika kalian mengetahui bahwasanya wanita itu beriman, fala tarji'uhunna ila kufar, maka janganlah ya kalian kembalikan wanita beriman tersebut ke negeri kafir, ya, kepada orang-orang kafir. La hunna halal lahum, mereka tidaklah halal bagi mereka. Maksudnya wanita beriman itu tidak halal bagi orang, bagi lelaki kafir. Wa lahum yahilluna lahun, dan laki-laki kafir itu tidak halal bagi wanita beriman. Dan memang sudah jelas ya ketetapan dalam Islam bahwa kalau wanita beriman sama sekali tidak boleh menikah dengan orang kafir, ya, sekalipun dia termasuk ya dari Yahudi ahlul kitab, ya, tetap nggak boleh. Tapi kalau laki-laki, ya, ini masih meskipun diperselisihkan, tapi yang kuat boleh. Ya. Misalnya seorang laki Muslim itu boleh menikahi wanita ahlul kitab, ya, Yahudi dan Nasrani. Tapi dengan syarat, ya, dengan banyak syarat. Yang pertama, dirinya tidak terganggu keimanannya. Kemudian anak-anak yang lahir dari pernikahan keduanya wajib beragama Islam, ya, karena kalau tidak, ya, maka dia telah berdosa. Wa atuhum ma anfaqu, dan berikanlah kepada mereka, kepada laki-laki kafir itu, apa yang telah mereka nafkahkan. Ya, jadi kalau ada wanita beriman, ya, kabur gitu, ya, berhijrah dari daerah yang kafir, dia lari dari suaminya yang kafir karena tidak betah dengan kekafirannya. Maka ya kalau ada yang berniat untuk menikahi wanita tersebut, dia harus membayarkan mahar yang dahulu dibayarkan oleh suaminya yang kafir. Wala junaha alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahun. Dan tidak ada dosa bagi kalian, ya, bila kalian menikahi wanita beriman tersebut apabila kalian telah memberikan kepada mereka maharnya, ya. Jadi berarti maharnya ada dua, ya. Yang pertama ya untuk laki-laki kafirnya itu, yang kedua untuk wanitanya. Nah, wala tumsiku bi isamil kawafir, ya, jangan kalian menahan dengan isam itu perlindungan orang, ya, kafir. Was'alu ma anfaqtum, dan mintalah kepada, ya, mintalah kepada mereka apa yang telah kalian nafkahkan. Ini berlaku juga kalau ya ada seorang laki-laki muslim kemudian istrinya murtad, ya, istrinya murtad dari Islam, walayyadzubillah, maka ini suami itu boleh menagih apa yang dahulu telah diberikan, ya, berupa maharnya. Wal yas'alu ma anfaqu, dan hendaknya mereka meminta apa yang telah mereka nafkahkan. Ya, jadi seperti itu. Ini berlaku baik baik untuk wanita beriman yang lari dari suaminya yang kafir atau wanita yang murtad yang lari dari suaminya yang beriman. Dzalikum hukmullah, itulah hukum Allah Subhanahu wa taala, yahkumu bainakum. Allah menghukum, yang memberikan, ya, kaidah-kaidah hukum di antara kalian. Wallahu alimun hakim. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya, mungkin sampai di sini pelajaran kita. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته